Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid keempat, cetakan tahun 1989. Mulai halaman 462. Kitab tercelanya marah, dendam, dan dengki. Lanjutan dari sebelumnya. Ibnu Umar berkata pada suatu hadis yang panjang, sehingga engkau melihat semua manusia itu dungu mengenai zat Allah Ta'ala. Hadis telah diterangkan pada bab ilmu. Dan seperti itu juga perkataan, hai bodoh, karena tiada seorang pun sekalian ada padanya kebodohan, maka ia menyakitkan orang yang dikatakannya bodoh itu dengan tidak bohong. Begitu pula perkataan, hai buruk perangai, hai tebal muka, hai pencela kehormatan, dan yang demikian itu ada pada orang tersebut. Begitu juga katanya, jikalau padamu ada malu, tentu kamu tidak berkata demikian. Alangkah hinanya engkau pada mataku dengan apa yang engkau perbuat. Dihinakan oleh Allah kiranya engkau, dan aku akan membalas dendam pada engkau. Adapun fitnah, umpatan, dusta, dan memaki ibu bapak, maka itu haram dengan sepakat para ulama. Karena dirawikan bahwa ada pembicaraan antara Khalid bin Al-Walid dan Sa'ad. Lalu seorang laki-laki menyebutkan hal Khalid pada Sa'ad, maka bahwa apa yang diantara kami tiada sampai kepada agama kami. Yakni, bahwa akan berdosa sebagian kami pada sebagian. Ia tidak terdengar kejahatan, maka sebagaimana boleh ia mengatakannya. Dalil atas bolehnya yang tidak dusta dan tidak haram, seperti yang dibandingkan kepada zina, kekejian, dan makian, ialah apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Fatimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Fatimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, aku diutus oleh istri-istri engkau kepada engkau. Mereka meminta pada engkau keadilan tentang anak perempuan Abi Huhafah. Catatan, maksudnya Aisyah binti Abu Bakar bin Abi Huhafah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak bersama Aisyah radhiyallahu anha. Maka itu tidak adil, kata mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang tidur. Lalu beliau menjawab, hai putriku, adakah engkau sayang akan apa yang aku sayang? Fatimah menjawab, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung, yang lebih aku sayang ialah ini, atau Aisyah. Maka kembalilah Fatimah kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan yang demikian kepada mereka. Lalu mereka itu menjawab, tiada sedikit pun engkau membawa manfaat kepada kami. Lalu mereka mengutus Zainab binti Yahsin. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Zainab itu mengalahkan aku tentang kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Zainab, lalu ia berkata, anak perempuan Abu Bakar, anak perempuan Abu Bakar. Aisyah meneruskan ceritanya, maka senantiasalah disebutnya aku, dan aku diam saja. Aku menunggu diizinkan oleh Rasulullah SAW bagiku untuk menjawab. Lalu beliau mengizinkan bagiku. Maka aku maki Zainab itu sampai kering lidahku. Lalu Nabi SAW bersabda, jangan, sesungguhnya dia itu putri Abu Bakar. Diriwayatkan oleh Muslim. Yakni, jangan lawan dia sekali-kali pada perkataan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku maki dia. Tidaklah maksudnya keji, tetapi adalah jawaban dari perkataan Zainab dengan kebenaran dan menghadapinya dengan kebenaran. Nabi SAW bersabda, dua orang yang maki-memaki itu ialah apa yang dikatakan oleh keduanya. Tanggung jawab adalah atas yang memulai, sehingga yang teraniaya itu melewati batas. Maka diakui adanya hak bagi yang teraniaya membela diri sampai ia melewati batas. Maka kadar inilah yang diperbolehkan oleh mereka, golongan yang memperbolehkan dihadapi makian itu. Dan itu suatu keringanan atau pembolehan pada menyakitkan orang, sebagai balasan atas menyakitkan yang terdahulu dari si penganiaya itu. Dan keringanan atau pembolehan tersebut tidak jauh atau tidak melebihi pada kadar tadi. Akan tetapi yang lebih utama ialah meninggalkan pembalasan itu, karena akan menghela kepada yang sebaliknya. Dan tidak mungkin menuntut bela itu terbatas menurut kadar yang benar. Berdiam diri dari jawaban yang pokok itu semoga lebih mudah daripada memasuki pada jawaban yang berhenti atas batas syarak atau agama padanya. Akan tetapi setengah manusia tidak sanggup menahan diri tentang cepatnya marah. Bahkan marah itu kembali dengan segera. Dan setengah manusia dapat mencegah dirinya dari kemarahan pada permulaan. Akan tetapi ia akan dendam untuk selama-lamanya. Dan manusia itu mengenai kemarahan ada empat macam. Sebagian mereka seperti batang halva atau menyerupai pelepah kurma. Lekas terbakar dan lekas padam. Sebagian mereka seperti batang wodo atau tumbuh di pegunungan dan kayunya sangat keras. Lambat terbakar dan lambat padam. Sebagian mereka lambat terbakar dan lekas padam. Dan itu terpuji. Selama tidak berkesudahan pada lunturnya kepanasan hati dan cemburu. Dan sebagian mereka lekas terbakar dan lambat padam. Inilah yang terjahat dari mereka. Dan pada hadis disebutkan, orang mukmin itu lekas marah dan lekas rela atau memaafkan. Hadis telah diterangkan. Maka ini dengan itu. As-Shafi'i radhiyallahu anhu berkata, barang siapa dibuat orang supaya marah, tetapi ia tidak marah, maka itu keledai. Dan barang siapa dibuat orang supaya rela, tetapi tidak rela, maka itu setan. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa anak Adam itu dijadikan dalam tingkat yang bermacam-macam. Setengahnya lambat marah dan lekas kembali atau tidak malah marah lagi. Setengahnya lekas marah dan lekas kembali. Maka itu dengan itu, setengahnya lekas marah dan lambat kembali. Maka ketahuilah bahwa yang baik dari mereka ialah lambat marah dan lekas kembali. Dan yang paling buruk dari mereka ialah lekas marah dan lambat kembali. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Manakala kemarahan itu berkobar dan membekas pada setiap manusia, niscaya wajiblah atas penguasa atau sultan tidak menjatuhkan hukuman terhadap seseorang pada waktu ia sedang marah. Karena yang demikian itu kadang-kadang akan melampaui yang seharusnya. Dan karena yang demikian, kadang-kadang ia sedang marah kepada seorang tersebut. Maka hukuman itu untuk menyembuhkan kemarahannya dan menyenangkan dirinya dari kepedihan marah. Maka ia dalam hal ini mempunyai kepentingan. Dan seyogialah kiranya pembalasan dendam dan pembelaan diri itu karena Allah Ta'ala, tidak karena dirinya sendiri. Umar radhiyallahu anhu melihat seorang pemabuk, maka ia bermaksud mengambil orang tersebut dan menghukumnya. Lalu pemabuk itu memaki Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar radhiyallahu anhu pun pulang. Lalu ditanyakan padanya, "Hai Amirul Mukminin, tatkala orang itu memaki engkau, mengapa engkau tinggalkan dia?" Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Karena dia itu telah membuatku marah. Jikalau aku hukum dia, niscaya adalah yang demikian karena kemarahanku bagi diriku sendiri. Dan aku tidak suka memukul seorang muslim karena kepentinganku sendiri." Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an berkata kepada seorang laki-laki yang membuatnya marah, "Jikalau tidaklah engkau telah membuat aku marah, niscaya aku hukum engkau." Pembicaraan tentang arti dendam dan natijah atau hasilnya, dan keutamaan maaf dan kasih sayang. Ketahuilah bahwa marah itu apabila harus ditahan, niscaya akan lemah dari kesembuhannya dalam seketika. Ia kembali ke dalam dan tertahan di situ, lalu menjadi dendam. Arti dendam ialah hati itu terus merasa berat, marah dan lari hati dari orang yang dendam, dari orang yang didendam. Yang demikian itu terus menerus dan berkekalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang mukmin itu tidak pendendam." Maka dendam itu buah marah, dan dendam itu membuahkan 8 perkara. Pertama, dengki. Yaitu, engkau dibawa oleh dendam untuk bercita-cita hilangnya nikmat dari orang yang didendamkan. Maka engkau berduka cita dengan nikmat yang telah diperoleh oleh orang yang didendamkan. Dan engkau bergembira dengan musibah atau malapetaka yang turun kepada orang yang didendamkan. Dan ini termasuk perbuatan orang-orang munafik. Dan akan datang penjelasan tercelanya, insya Allah. Kedua, bahwa Anda menambahkan penyembunyian dengki dalam batin Anda, maka Anda gembira dengan bahaya yang menimpa orang yang didendamkan. Ketiga, bahwa Anda tidak berbicara dan berteguran dengan orang yang Anda dendamkan, dan Anda memutuskan silaturahim dengan dia, walaupun ia meminta dan datang kepada Anda. Keempat, yaitu kurang dari yang tadi. Anda berpaling muka dari orang itu untuk menghinakannya. Kelima, Anda memperkatakan tentang orang itu dengan yang tidak halal dari kedustaan, umpatan, membuka rahasia, merusak yang harus ditutup, dan lain-lain. Keenam, pakunya untuk mengejek dan menghina. Ketujuh, menyakitinya dengan memukul dan dengan apa yang menyakitkan badannya. Kedelapan, Anda larang dia dari haknya, yaitu pembayaran hutang atau silaturahim atau menolak kedzaliman. Dan semua itu haram. Derajat dendam yang paling kurang ialah Anda menjaga dari bahaya 8 perkara tersebut. Dan Anda tiada keluar dengan sebab dendam itu kepada perbuatan, di mana Anda berbuat maksiat kepada Allah dengan perbuatan itu. Akan tetapi, Anda pikul beratnya itu pada batin Anda. Dan tidak Anda larang hati Anda daripada memarahinya. Sehingga dengan itu Anda tercegah dari perbuatan tatawu atau amal perbuatan sunat yang memperoleh pahala. Seperti bermanis muka, kasih sayang, menolong, bangun melaksanakan keperluan orang yang didendamkan, duduk-duduk bersama orang tersebut untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, tolong-menolong atas kemanfaatan bagi orang itu, atau dengan meninggalkan berdoa dan memuji kepada orang tersebut. Atau dengan meninggalkan penggerakan kepada perbuatan kebaikan dan pertolongan bagi orang yang didendamkan. Maka yang tersebut ini semuanya termasuk yang mengurangkan derajat engkau pada agama. Dan yang mendindingkan antara engkau dan keutamaan besar dan pahala banyak, walaupun tidak akan mendatangkan engkau kepada siksaan Allah. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu anhu bersumpah tidak akan memberi belanja atau bantuan nafkah lagi kepada Musattah bin Anasah, dan Musattah ini adalah kerabatnya, atau karena ibu Musattah anak perempuan makcik atau khaulah Abu Bakar. Karena Musattah itu suka memperkatakan peristiwa palsu atau waqi'atul ifki, catatan waqi'atul ifki atau peristiwa palsu, yaitu berita bohong dan palsu yang disiarkan oleh orang bahwa Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat serong. Berita itulah yang suka diperkatakan oleh Musattah itu. Maka turunlah firman Allah Ta'ala yang artinya, orang-orang yang mempunyai kekayaan dan kelapangan di antara kamu, jangan bersumpah bahwa mereka tiada akan memberi kepada kerabat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berpindah di jalan Allah. Tetapi hendaklah mereka suka memaafkan dan berlapang dada. Jika kamu suka, Allah akan memberikan ampunan kepada kamu. Surat An-Nur ayat 22. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya, kami suka yang demikian. Dan ia kembali memberi belanja kepada Musattah. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang lebih utama, bahwa terus berkekalan kepada apa yang telah ada, kalau mungkin ditambahkannya berbuat ihsan atau berbuat baik, karena berjihad untuk jiwa dan memaksakan setan. Itulah makom atau kedudukan orang-orang siddiq yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Dan itu termasuk amal utama bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Bagi orang yang didendamkan mempunyai tiga hal ketika sanggup. Pertama, bahwa ia mengambil dengan sempurna haknya yang dimustahakkannya tanpa lebih dan kurang, dan itu keadilan. Kedua, bahwa ia berbuat ihsan atau berbuat baik kepada pendendam dengan memaafkan dan bersilaturahim, dan yang demikian adalah keutamaan. Ketiga, bahwa ia berbuat zalim kepada pendendam dengan yang tidak dimustahakannya, dan itu adalah kezaliman. Dan itu adalah usaha orang-orang yang terpandang hina. Dan yang nomor dua di atas adalah usaha orang-orang siddiq. Dan yang nomor satu tadi adalah derajat penghabisan bagi orang-orang saleh. Dan akan kami terangkan sekarang keutamaan memberi maaf dan berbuat ihsan. Keutamaan memberi maaf dan berbuat ihsan. Ketahuilah bahwa arti maaf atau memberi maaf ialah bahwa ia berhak akan sesuatu hak, lalu hak tersebut digugurkan atau dihilangkannya dan dilepaskannya dari orang yang harus menunaikan hak tersebut, seperti kisos atau ambil bela atau denda. Dan itu bukan tidak lekas marah dan menahan kemarahan. Maka karena itulah kami sendirikan menjelaskan. Allah Ta'ala berfirman, Khudil afwa ma'rul bil urfi wa a'rid anil jahilin. Artinya, hendaklah engkau pemaaf dan menyuruh mengerjakan yang baik dan tinggalkanlah orang-orang yang tidak berpengetahuan itu. Surat Al-A'raf ayat 199. Allah Ta'ala berfirman, Wa anta'fu akrobu litakwa. Artinya, dan kalau kamu maafkan, maaf itu lebih dekat kepada kepatuhan kepada Tuhan. Surat Al-Baqarah ayat 237. Rasulullah SAW bersabda, Tiga perkara demi Allah yang nyawaku dalam kekuasaannya. Jikalau aku bersumpah, niscaya aku bersumpah atas kebenaran yang tiga perkara itu. Yaitu, tiada berkurang harta dari bersedekah. Maka bersedekahlah. Tiada dimaafkan oleh seseorang dari kedzaliman yang dicarinya akan wajah Allah. Melainkan ia ditambah oleh Allah akan kemuliaan pada hari kiamat. Dan tiada dibuka oleh seseorang atas dirinya pintu meminta-minta. Melainkan dibuka oleh Allah kepadanya pintu kemiskinan. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abi Kabsah Al-Ammari, Muslim dan Abi Daud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tawadhu atau merendahkan diri itu tidak menambahkan bagi hamba Allah, melainkan ketinggian. Maka bertawadhu'lah, niscaya kamu akan ditinggikan oleh Allah. Memberi maaf tiada akan menambahkan harta, melainkan banyak. Maka bersedekahlah, niscaya kamu akan dicurahkan rahmat oleh Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tiada pernah sekali-kali aku melihat Rasulullah SAW membela diri dari kedzaliman yang didzalimi orang, selama tidak melanggar segala yang diharamkan oleh Allah. Apabila melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah, niscaya Rasulullah SAW yang paling marah pada orang yang demikian. Rasulullah SAW tiada memilih di antara dua perkara, melainkan beliau pilih yang lebih mudah di antara kedua perkara tersebut, selama tidak mendatangkan dosa. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Aisyah dan Muslim. Uqbah bin Amir Al-Jahni radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersegeralah aku mengambil tangannya, lalu ia bersegera mengambil tanganku. Seraya beliau bersabda, Hai Uqbah, apakah tidak aku terangkan kepadamu akhlak penduduk dunia dan akhirat yang paling utama? Yaitu, engkau menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskan dengan engkau. Engkau memberikan kepada orang yang mengharamkan atau tidak mau memberikan kepada engkau. Dan engkau memberi maaf kepada orang yang berbuat zalim kepada engkau. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan At-Tabarani dari Uqbah bin Amir. Nabi SAW bersabda, Nabi Musa AS bertanya kepada Tuhan, Hai Tuhanku, hambamu yang mana yang lebih mulia pada sisimu? Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang apabila ia sanggup membalas lalu memaafkan. Diriwayatkan Al-Kharaiti dari Abu Hurairah. Begitu pula Abu Darda radhiyallahu anhu ditanya orang tentang manusia yang termulia, maka ia menjawab, yang memaafkan apabila ia sanggup membalas, maka maafkanlah, niscaya kamu akan Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu tentang kedzaliman yang dialaminya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia duduk, sedang ia bermaksud hendak mengambil orang dzalim itu dengan sebab kedzalimannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang didzalimi, mereka itulah yang memperoleh kemenangan pada hari kiamat. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Abi Salih. Maka orang tersebut enggan mengambil balasan kedzaliman itu ketika mendengar hadis tadi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdoa dengan tidak baik, dengan yang tidak baik, atas orang yang berbuat zalim kepadanya, maka ia telah membela diri. Dari Anas yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah membangkitkan para makhluk pada hari kiamat, lalu menyerulah penyeru dari bawah arsy dengan tiga suara. Hai golongan orang-orang yang mengisahkan Tuhan atau golongan tauhid, sesungguhnya Allah sudah memaafkan dosamu. Maka maafkanlah sebagian kamu dari sebagian yang lain. Diriwayatkan Abu Sa'id Ahmad bin Ibrahim dari Anas. Dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW tatkala membuka Makkah atau menaklukkan Makkah, bertaaf atau mengelilingi 7 kali Baitullah dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian beliau mendatangi Ka'bah, lalu memegang 2 kayu dari kedua pinggir pintunya, seraya berkata, apakah yang kamu katakan? Apakah yang kamu sangka? Lalu mereka menjawab, kami mengatakan, saudara, anak paman yang tidak lekas marah, yang pengasih. Mereka mengatakan yang demikian 3 kali. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku berkata, sebagaimana Yusuf berkata, tiada pencelaan atas kamu pada hari ini. Allah mengampunkan dosa kamu. Ia Maha Pengasih dari Yang Pengasih. Surat Yusuf ayat 92. Diriwayatkan Ibnu Juzi. Abu Hurairah mengatakan, lalu orang banyak keluar seolah-olah mereka keluar dari kuburan. Maka mereka lalu masuk agama Islam. Dari Suhail bin Amr yang berkata, tatkala Rasulullah SAW datang di Makkah, lalu beliau meletakkan 2 tangannya atas pintu Ka'bah, dan manusia banyak dikelilingnya. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan, tiada Tuhan yang disembah selain Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang tiada mempunyai sekutu. Ia benarkan atau ia tepati janjinya. Ia tolong hambanya dan ia hancurkan kelompok-kelompok musuh dia Yang Maha Esa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hai jamaah Quraisy, apa yang kamu katakan dan apa yang kamu sangka? Suhail bin Amr tadi berkata, lalu aku menjawab, wahai Rasulullah, kami katakan yang baik dan kami menyangka yang baik. Saudara yang mulia dan anak paman yang kasih sayang, dan engkau sanggup atau mempunyai kekuasaan. Lalu Rasulullah SAW menjawab, aku akan mengatakan sebagaimana saudaraku Yusuf mengatakan, tiada pencelaan atas kamu pada hari ini. Allah akan mengampunkan dosa kamu. Surat Yusuf ayat 92 yang tersebut di atas. Catatan, yang dimaksud dengan jawaban Suhail bin Amr itu ialah pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu penaklukan Makkah itu, di mana Rasulullah berkuasa untuk membalas dendam oleh sikap-sikap mereka dahulu terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslimin, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah ke Madinah. Terjemah.